Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa zakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap at-tafsir al-muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-85 dari surat Ali Imran mengenai ancaman bahwasannya agama selain agama Islam, manakala seseorang memeluknya, maka justru orang tersebut termasuk orang-orang yang rugi dan orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, menjadikan selain Islam sebagai agama, niscaya Allah taala tidak akan menerima darinya sedikit pun, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah, ini berarti dalil yang cukup bagi kita semuanya agar kita mengetahui dan juga merenungi, tidak ada satu agama pun yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya agama Islam saja. Sehebat apapun, sebagus apapun, seindah apapun ajarannya di dalamnya, manakala bukan ajaran agama Islam, bukan beragama Islam, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-din 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-86 dari surat Ali Imran juz yang ketiga. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Artinya, bagaimana bisa terjadi? Nah, maksudnya ini menunjukkan keheran-heranan. Kok bisa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepada sekelompok kaum, kemudian mereka jadi murtad? Mereka menganut agama-agama selain agama Islam setelah sebelumnya dia beriman. Dalam artian semula beriman, berislam, namun mungkin karena perkara dunia atau perkara-perkara selain perkara akhirat yang akhirnya menjerumuskan mereka kepada kemurtadan tadi, berbalik arah menjadi beragama-agama selain agama Islam. Kok bisa gitu ya? Padahal kita lihat di sini, yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasul haqqun. Masya Allah. Semula orang tersebut atau sekelompok kaum tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan bersaksi bahwasanya rasul itu benar dan yang dibawa oleh Rasulullah itu juga benar. Naam. Telah datang kepada mereka wa ja'ahumul bayyinat, telah datang kepada mereka kebenaran, penjelasan. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah taala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalimin, yang mereka adalah orang-orang yang berbuat kezaliman, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seharusnya kalau mereka berpikir setelah mendapatkan hidayah menganut agama Islam, jangan sampai berbalik arah, murtad keluar dari agama Islam. Nah, inilah disebut mereka berbuat zalim, karena kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, sudah beragama Islam, diberikan karunia, kenikmatan, justru mereka kufur dengan apa, berubah menjadi enam menganut agama selain agama Islam. Dan seperti ini bukan perkara asing lagi di telinga kita ya. Banyak sekarang mungkin antum pernah mendengarnya di pelosok-pelosok yang enam barakallahu fikum, banyak orang-orang miskin di situ. Didatangi, dimasuki orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari kalangan orang kufar. Mau orang Yahud, orang Nasara, membagikan makanan-makanan. Walaupun mungkin satu kardus Indomie, ya kan? Nah, kemudian beberapa hari kemudian dibagikan artikel-artikel, tulisan-tulisan. Nah, barakallahu fikum, yang berbau dengan nah ajaran-ajaran Nasrani, ajaran Yahudi. Akhirnya di kemudian hari tertarik dengan rayuan bujukan dunia tadi, mereka pun murtad seketika. Allahu musta'an. Sebabnya karena apa? Dunia. Inilah yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslimun dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Perhatikan baik-baik. Naam. Jadi di pagi hari, nah, dalam keadaan orang tersebut mukmin, sore sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, sore dalam keadaan mukmin, pagi hari sudah menjadi kafir. Sebabnya apa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya disebabkan karena ingin mendapatkan sedikit daripada dunia. Enggak banyak, sedikit saja. Nah, antum bayangkan, nah, semula mereka beragama Islam, masya Allah, sholat lima waktu. Namun gara-gara kemiskinan tadi mereka enggak bersabar menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, datanglah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Dari kalangan Yahud dan Nasara, musuh-musuh Islam, masuk ke kampung-kampung tersebut, membagikan mungkin makanan, sembako. Akhirnya kemudian hari, artikel tulisan-tulisan, mereka pun diajak untuk ke gereja. Nah, kalau agama Islam itu setiap hari ibadahnya full, ya kan, sholat lima waktu, kalau kita cuma hari Ahad saja katanya. Dan hari Minggu saja kata mereka. Akhirnya ditawar-tawar seperti itu mereka senang. Iya juga ya, agama Islam ini berat menurut mereka ya. Kalau orang agama Kristen, Katolik itu ibadahnya bisa dikatakan sepekan sekali kan, hari Minggu atau hari Ahad. Nah, mereka senang, orang-orang awam yang jauh dari ilmu dibujuk-bujuk seperti itu berpikir juga. Oh iya juga, lebih ringan kalau sepekan sekali ibadahnya. Akhirnya terpancing, yang tertipu, menjadilah mereka mengikuti agama orang Yahud atau Nasara. Allahumma musta'an. Dan ini sunnatullah jalla wa ala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang Yahud dan Nasara tidak akan pernah puas membikin makar, tipu daya untuk menghancurkan kaum muslimin dan membikin kaum muslimin murtad dari agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridha orang Yahud dan Nasara itu hingga engkau mengikuti ajaran mereka, agama mereka, baik dengan cara artikel tulisan atau dengan perkembangan teknologi atau dengan perkembangan-perkembangan yang lainnya, berupaya bagaimana kaum muslimin luntur, kaum muslimin lemah. Karena kalau sudah kaum muslimin lemah, itu orang-orang Yahud dan Nasara, orang-orang kufar akan mudah menghancurkan kaum muslimin. Nah, jadi mereka tinggal melihat saja. Jadi kaum muslimin dihancurkan oleh kaum muslimin sendiri. Apa maksudnya? Jadi orang-orang beragama Islam yang menghancurkan bukan mereka lagi sudah. Orang-orang yang beragama Islam juga. Mungkin adanya kedengkian, keirian, adu domba atau yang semisalnya. Akhirnya apa? Kaum muslimin berperang melawan kaum muslimin. Inilah yang dikenal dengan apa? Zaman yang penuh dengan al-wahn. Sudah kita lewati dulu ya. Al-wahn ini penyakit yang sangat berbahaya sekali. Yang melumpuhkan kekuatan kaum muslimin adalah al-wahn ini. Nah, yang Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Na'am tada'at 'alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Naam. Kemudian faqala qa'ilun, "Amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Artinya, hampir-hampir umat selain beragama Islam, orang kafir, mereka mengepung kalian, ingin menghancurkan kalian. Sebagaimana orang-orang yang hendak makan mengepung di sekeliling nampan atau bejana yang dimakan itu apa? Makan. Maksudnya biasanya di nampan itu ada makanan, nah, dikelilingi oleh orang-orang yang mau makan. Seakan-akan kaum muslimin seperti itu keadaannya. Ya, orang kufar, na'am barakallahu fikum, mengepung kaum muslimin. Kok bisa? Akhirnya ada yang bertanya, Amin qillatun nahnu. Amin qillatun nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah sebabnya karena kita sedikit umatnya? Sedikit orangnya. Apa kata Rasulullah? Bal antum yauma idin katsir walakinnakum husaun ka husa'is sa'il. Kata Rasulullah, kalian tuh enggak sedikit. Bahkan kalian banyak jumlahnya. Jumlahnya banyak enggak kaum muslimin sekarang? Banyak tapi lemah. Kenapa lemah? Penyakit wahan ini. Nah, kemudian Rasulullah ketika mengatakan bahkan kalian tuh banyak jumlahnya, walakinnakum husaun ka husa'is sa'il. Tapi kalian tuh bagaikan buih. Nah, seperti buih yang ada di nam dibawa oleh banjir. Nam antum tahu buih ya? Antum tahu buih? Nam, antum tahu apa itu buih? Semacam busa. Ya terbawa oleh banjir kemana saja arah banjir itu ikut terus. Jadi menunjukkan lemahnya kaum muslimin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun nam Rasulullah mengkabarkan tentang bahwasannya kaum muslimin sudah apa? Sudah tidak ditakuti lagi oleh orang-orang kufar. Nam walayansi'annallah min suduri aduwikumul mahabah minkum, sungguh Allah Ta'ala telah mencabut rasa takut kepada musuh-musuh kalian. Walayakdifannallah fi qulubikumul wahn, dan sungguh Allah Ta'ala telah menancapkan di hati-hati kalian al-wahn. Nah ini, nanti kalau tanya apa itu wahn, jawabannya ini faqala qa'ilun wa mal wahn ya Rasulullah. Akhirnya ada yang bertanya, apa itu wahn wahai Rasulullah? Al-wahn, apa itu penyakit wahn? Rasulullah mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, benci kematian. Ini sebabnya. Antum saksikan baik-baik. Yang membuat lemah kaum muslimin cinta dunia. Nah, dengan dunia berambisi, dunia, akhirnya lemah imannya. Nah, tertindas oleh orang kufar. Nah, disuap oleh orang kufar, mau saja dia untuk melanggar syariat dunia. Nah, akhirnya lemah kaum muslimin. Nah, jadi al-wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Nah, kalau sudah benci kematian mau jihad pun enggak berani. Mau berdakwah takut nanti dibunuh, nanti diteror, nanti dipenjara, seperti itu. Padahal kalau kita saksikan bagaimana perjuangan para ulama Ahlussunnah terdahulu, Syekhul Islam hingga dipenjara. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara enggak? Dipenjara, dicambuk, hingga beliau pingsan tetap berdakwah. Tapi zaman sekarang karena adanya wahan ini, wal'iyadu billah, semoga kita tidak mengenal diri kita semuanya, takut dia, takut mati. Nanti kalau berdakwah bagaimana ini? Jangan-jangan nanti kalau berdakwah tidak menggunakan yayasan, kita di teror. Kita nanti dipenjara, ditangkap oleh polisi. Enggak usah khawatir barakallahu fikum, Allah Ta'ala sudah apa? Meletakkan nam pembelaan bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi jangan sampai kita itu punya rasa takut gara-gara apa? Gara-gara kita menyampaikan kebenaran, jangan. Sampaikan al-haq walaupun sepahit apapun rasanya, seberat apapun. Nah, karena butuh perjuangan, pengorbanan kalau seorang itu berdakwah. Kalau orang berdakwah takut mati, enggak usah berdakwah saja sudah. Paham ya itu istilahnya. Nah, jadi harus siap resiko, harus dihadapin yang namanya apa? Yang namanya halangan, hambatan, rintangan harus dihadapin. Karena nabi saja nabi ya. Setiap nabi itu ada enggak musuhnya? Ada. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira." Artinya, dan demikianlah kami jadikan setiap nabi seorang musuh. Setiap nabi itu ada musuhnya. Naam. Dari kalangan orang-orang yang jahat, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi petunjuk dan juga apa? Penolong. Jadi yang menolong kita Allah Subhanahu wa taala. Yang mengarahkan, memberikan petunjuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ada tuduhan yang miring, misalkan pondok ini pondok teroris, dijelaskan sesuai dengan apa? Yang naam, sesuai dengan hakikatnya. Jelaskan mana buktinya, mana naam barakallahu fikum argumennya, bukan tuduhan saja misalkan. Seperti itu. Enggak perlu kita menggunakan apa? Naam kekerasan, kriminalitas, kejahatan, enggak perlu. Yang jelas jelaskan dengan apa? Yang seadanya, yang kita dakwahkan Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun salih. Naam, bukan mengajarkan kekerasan, bukan mengajarkan keonaran, bukan mengajarkan apa? Untuk berontak, untuk revolusi, kudeta, demonstrasi, bukan itu semuanya. Yang kita ajarkan adalah Al-Qur'an was sunnah, mengajak kaum muslimin bersatu di atas apa? Al-haq. Di atas Al-Qur'an was sunnah. Nah, ini butuh perjuangan. Butuh pengorbanan. Jadi jangan sampai terpetik di benak kita, nanti kita takut mati, takut dibunuh, enggak usah khawatir. Takdir Allah Subhanahu wa taala pasti akan apa? Mengenai diri kita semuanya kematian itu, walaupun dengan berbagai macam caranya. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, jangan sampai terpetik atau tertancap di benak-benak kita, di hati kita penyakit al-wahn. Apa tadi penyakit al-wahn? Naam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, benci kematian. Inilah yang membuat kaum muslim lemah hingga saat ini. Kaum muslimin banyak enggak jumlahnya? Banyak. Tapi kenapa orang kufar enggak takut? Orang kufar kok pertentangan istilahnya gitu ya. Berani nertawain kaum muslimin. Kaum muslimin ditindas, diinjak-injak ekonominya atau semisalnya. Karena kaum muslimin sendiri apa? Tadi dua perkara tadi. Dua perkara sudah apa? Merasuk di hati-hati kaum muslimin. Cinta dunia, benci kematian. Nah, siapa sekarang yang sampai hingga saat ini berhati-hati dengan dunia? Ahlus sunnah. Ahlus sunnah, dunia secukupnya, ya enggak? Nah, senormalnya, seadanya, sisanya akhirat. Sudah. Nah, orang kufar masih takut dengan ahlus sunnah. Nah, barakallahu fikum. Bahkan apa? Bahkan mereka karena saking takutnya itu, hampir semua ahlus sunnah yang berjenggot, berjubah, dituduh apa? Teroris. Nah, dituduh penjahat. Dituduh, nah, kriminalitas. Ekstrim atau yang semisalnya, tuduhan seperti itu tidak ada nilainya di hadapan apa? Al-haq barakallahu fikum. Jadi harus nam siap memperjuangkan, siap membela al-haq, siap juga risiko. Nah, di dalam berdakwah tidak nam seringan yang kita bayangkan. Terkadang ada tuduhan yang kita tepis sesuai dengan apa? Hakikatnya. Seperti itu, enggak perlu takut. Nah, karena apa? Karena yang namanya al-haq itu mau enggak mau tetap diuji. Dengan sebagaimana ungkapan siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau An-Nuniyah, wal haqqu na'am mansurun wa mumtahanun fala ta'zaf hadza sunnatur rahmani. Artinya apa? Yang namanya kebenaran al-haq itu pasti akan diuji dan akan ditolong. Pasti itu. Dan jadi enggak mungkin kita selamat apa selamat dari ujian. Mesti akan diuji dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian macam-macam, antum di kampung terkadang dituduh dengan apa? Naam ganjil, ya enggak? Aliran apa ini? Naam sholatnya kok seperti ini misalkan. Celananya cingkrang, akhwatnya bercadar. Dituduh yang aneh-aneh. Naam, butuh kesabaran. Bukan dengan apa? Kekerasan, kejahatan, kriminalitas, bukan. Sabar saja sudah. Naam, dijawab seadanya. Enggak perlu kita lawan, kita bunuh atau kita serang, enggak perlu. Sabar. Naam, karena kesabaran inilah kunci yang Rasulullah sarankan. Naam barakallahu fikum, suatu ketika Rasulullah mengkisahkan tentang naam para nabi ketika mereka berdakwah dipukul oleh kaumnya hingga berdarah. Cuman apa yang dilakukan oleh para nabi tersebut? Hanya mengusap saja. Mengusap darah tersebut enggak balas. Nah, kalau kita mungkin ya, karena enggak sabarnya kita balas orangnya. Kalau kita enggak ya, kalau kita upayakan jangan, kalau mereka tidak. Naam barakallahu fikum, cuman yamsahuddam, mengusap darah yang naam barakallahu fikum bekas tadi. Kemudian mendoakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu, orang yang bodoh. Nah, menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fikum, di dalam mendakwahkan al-haq ini butuh kesabaran dan butuh perjuangan, serta tidak boleh menggunakan apa? Naam barakallahu fikum, serampangan atau yang dikenal dengan apa? Naam tergesa-gesa. Sabar. Naam fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jilahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul, dan jangan tergesa-gesa. Siapa rasul ulul azmi itu? Siapa saja? Siapa saja? Ada berapa dulu? 5. Siapa saja? Lupa? Siapa saja? Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam. Ingat-ingat ya, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa alaihissalam. 5 ini kenal dengan apa? Ulul Azmi. Ulul Azmi. Karena mereka memang posisinya sangat sabar sekali di dalam berdakwah. Mulai dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, semua mereka berdakwah nam dipenuhi dengan yang namanya apa? Ujian. Namun mereka bersabar, dikenal dengan ulul azmi. Ada 5 tadi ya. Pantunnya masih ingat? Ada yang ingat pantunnya antum? Antum ingat? Saya sebutkan. Naam. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Jadi ulul azmi ada lima ya. Naam, kita baca tafsirannya barakallahu fikum. Qala al mufassirun athabahumullah. Ayat yang ke-86 dari surat Ali Imran ini, kaifa yuwaffiqillahu lil imani bihi wa bir rasulihi qauman jahadu nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da imanihim bih. Bagaimana terjadi Allah Ta'ala berikan taufik dengan keimanan terhadap Allah Ta'ala dan juga Rasulnya, sekelompok kaum maksudnya, bagaimana mungkin terjadi Allah Ta'ala berikan taufik kepada sekelompok kaum untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, padahal mereka apa? Mereka menentang kenabian Nabi Muhammad SAW setelah mereka beriman. Jadi mereka awal mulanya beriman, kemudian menentang, kufur terhadap keimanannya. Wa syahidu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam haqqun wa madzhabihi huwal haqq, dan mereka pun bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu benar dan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Wa zaahumul hujjat min indillahi wad dalail bi sihhati dzalik, dan sungguh telah datang kepada mereka argumen-argumen, bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dalil-dalil tentang kebenaran apa yang mereka yakini. Sebenarnya seperti itu. Nah, sudah datang semua hujjah. Wallahu la yuwaffiq lil haqq. Wassawab al jama'at adh-dhalamah. Adh-dhalamah itu jamak daripada adh-dhalim. Jadi adh-dhalamah ini jamak ya, mufradnya adh-dhalim seperti al-kafir kafarah. Al-fasik fasaqah. Ya, fasikun fasaqah. Kemudian kafirun kafarah, ya kan? Nah, barakallahu fikum fajirun fajarah. Nah, ini dhalimun dhalamah. Terkadang jamaknya seperti itu. Zalimun jamaknya zalimun juga bisa. Kafirun kafirun juga bisa. Cuman ada jamak lain. Ada kata naam jamak yang menunjukkan banyak yang lain itu ada. Seperti kafirun kafarah. Itu juga banyak kafarah. Paham ya? Fasikun fasaqah. Naam. Ini zalimun zalamah. Mafhum? Naam, kita lihat. Wallahu la yuwafiq lil haqqi was-shawab al-jama'ata adh-dhalamah, dan Allah Ta'ala tidak akan berikan taufik nam kepada jamaah yang mereka berbuat kezaliman, tidak berikan taufik untuk apa? Menganut al-haq dan kebenaran. Wa humul ladzina 'adalu 'anil haqq ilal batil. Jadi mereka orang-orang yang zalim itu apa sih? Disebutkan di sini mereka adalah orang-orang yang berpaling dari kebenaran menuju kepada kebatilan. Sudah mengenal kebenaran, mengetahui al-haq, justru dia berpaling. Sudah tahu dalilnya jelas ini halal ini haram, dia malah berpaling. Memilih apa? Memilih pendapat para tokoh, pendapat ustadznya, pendapat syekhnya, pendapat gurunya, ini sangat disayangkan. Jadi kalau ada al-haq, ikuti al-haq. Nah, sebagaimana apa ungkapan Ibnu Hazm rahimahullah, nah disebutkan dalam kitab Na'am barakallahu fikum hafizakumullah, Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, kata beliau, balil haqqu haqqun wa illam yaqul bihi ahadun. Bahkan yang namanya al-haq itu hak, walaupun enggak ada seorang pun yang mengucapkannya. Wal batilu batilun walau ittafaqa alaihi jami'u ahli al-ard. Dan yang namanya batil itu kebatilan, walaupun semua penduduk muka bumi bersatu sepakat di atasnya. Paham maksudnya ya? Karena al-haqqu ahqu an yutaba. Yang namanya al-haq itu berhak untuk diikutin. Naam barakallahu fikum. Al-haqqu naam barakallahu fikum murrun. Kebenaran itu pahit. Kenapa pahit maksudnya? Maksudnya untuk mengemban dan memiliki dan serta memegang kebenaran itu butuh perjuangan. Na'am barakallahu fikum, dalam artian banyak hambatan, rintangan. Oleh karena itu dipermisalkan apa? Na'am pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkan al-haq walaupun pahit rasanya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, seperti itu. Na'am, kita lihat sini, fakhtarul kufra al-iman. Namun justru mereka memilih kekufuran dibanding keimanan. Sudah tahu al-haq di hadapannya, justru malah dia berpaling kepada kebatilan. Nah, inilah yang kita sayangkan barakallahu fikum. Hingga saat ini banyak orang-orang yang bermodel bentuknya seperti ini. Sudah tahu al-haq di hadapannya, dalil Al-Qur'an was sunnah di hadapannya, namun justru dia mengedepankan fatwa ulama, Syekh fulan, Ustadz fulan, ini ustadzku ngomong seperti ini kok. Lah dalilnya bagaimana? Kalau dalilnya sih mengharamkan. Kayaknya gitu ya. Kalau dalilnya sih mengharamkan. Lah tapi Syekh ini membolehkan. Jadi dia kalau berpikir dengan cerdas, itu dia harus memilih dalil atau ucapan syekh. Dalil itu yang cerdas. Tapi kalau yang enggak cerdas, harus milih syekh. Wah, ini syekhku kok ini. Ini ustadku, keliru-keliru ya ustadku. Walaupun dalil apa mengatakan tidak boleh, hati-hati. Seperti jangan sampai kita berpaling dari dalil. Kenapa sih? Akibat berpaling dari dalil sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin yang antum sering mendengarnya berkali-kali, "Wa man faraqa ad-dalil dalla 'an sawa'is sabil." Simple, pendek, singkat, tapi menyentuh. Artinya apa? Barang siapa yang berpaling dari dalil, menghindar dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi kalau ada dalil, ada fatwa ulama, ada dalil, ada pendapat ustaz, kok berseberangan, milih yang mana pak? Dalil, itu yang benar. Milih Al-Quran wa sunnah. Jangan memilih apa? Ini pendapat ustazku, pendapat syekh fulan. Itu bukan dalil barakallahu fikum. Dalil Al-Quran wa sunnah. Sebagaimana Allah Ta'ala ketika apa? Menjelaskan keberadaan orang-orang Yahud wa Nasara, waktu itu mereka mengkapling, surga itu milik mereka katanya. Ditantang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah, datangkan dalil kalian, datangkan argumen kalian kalau benar-benar kalian jujur. Jadi dalil itu penting sekali. Orang kalau berjalan di atas dalil, berarti dia berjalan di atas apa? Petunjuk. Nah, sebagaimana sudah kami contohkan masalah dunia saja ya. Nah, penunjuk arah yang warnanya kadang pelangnya hijau itu ya, arah Jogja ke barat, dia malah ke timur terus sampai Surabaya. Nah, tersesat dari dalil tadi itu. Iya kan? Nah, tapi kalau dia misalkan ngikutin arah, ngikutin dalil, Jogja ke baratnya, ke barat insya Allah sampai Jogja. Insya Allah, seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini kan mau surga, mau masuk surga, butuh apa? Dalil. Nah, dalil yang mengarahkan ke sana apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kemana-mana sudah. Al-Quran wa Sunnah, ikutilah. Nah, beliau pun juga mengatakan siapa? Maksudnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan, "Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Quran wa Sunnah." Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada kepada surga dan Allah Subhanahu wa taala kecuali Al-Qur'an dan Sunnah. Itulah jalannya. Nah, oleh karena itu ikhwan fil din azza wa jazakumullah, bahwasanya jalan menuju surga hanya satu, yaitu Al-Qur'an was Sunnah. Enggak ada yang lainnya. Satu-satu jalannya itu Al-Qur'an was Sunnah. Ikutilah Al-Qur'an was Sunnah kalau ingin masuk surga. Nah, barakallahu fikum, nasallahu salamatul afiyah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya atau yang berikutnya bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.